Itu yang membuat mereka masuk dalam neraka. Menyamakan nid dengan Allah dalam cinta. Dan ini juga yang dinamakan dengan al-adl di dalam ayat lain. Hati-hati. Kalimat ain, dal, dan lam. Adl. Bukan hanya bermakna adil. Bahasa Arab harus jeli, harus teliti. Kalau kalimat adalah tanpa ada kata sambung, namanya atau maknanya adil memang. Tapi kalau adalah an, dikasih kata sambung an, adalah dari, maknanya justru menyimpang. Bisa bertentangan adil dengan menyimpang. Allah sebut apa yang dilakukan oleh musyrikin tadi. Memberikan hak Allah kepada tandingan-tandingan. Memberikan sesuatu yang harusnya untuk Allah. Diberikan pada selain Allah. Itu disebut adalah an. Menyimpangkan. Harusnya untuk Allah. Mereka simpangkan pada nid-nid. Apa ayatnya dalam surat Al-An'am? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu terhadap Rabb mereka ya'dilu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ya'dil, menyimpang dari Rabb mereka. Mereka justru menandinginya dengan tandingan-tandingan. Itu makna adala. Disebutkan di sini, ay'diluna bihi ghairahu fil ibadah allati hiya al-mahabba wa at-ta'zim, yaitu menganggap sama antara Allah dengan benda-benda tadi. Menganggap sama antara benda-benda tadi dengan Allah. Diperlakukan sama, yaitu diibadahi. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang kafir terhadap Allah menandingi, menyaingi, menyamai. Ikhwan ibn a'azakumullah. Menyamakan dengan apa? Dengan makhluk-makhluknya. Dalam masalah apa? Disamakan dalam masalah cinta. Pengagungan, pemuliaan, pemujaan. Dipuja-puja makhluk-makhluk tadi seperti memuja Allah Subhanahu wa taala. Mencintainya seperti mencintai Allah. Mengagungkannya seperti mengagungkan Allah. Ini makna birabbihim ya'dilun. Baik, sekarang kita tanya. Musyrikin tadi, yang menurut tafsir yang rajih, yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka beribadah pada Allah, tapi beribadah pula pada benda-benda. Mereka cinta kepada Allah, tapi cinta pula kepada nid-nid. Yang saya tanyakan, cinta mereka seberapa? Hah? Cinta mereka seberapa sampai mereka memberikan kecintaan lain kepada tandingan-tandingannya? Kalau cinta kepada Allah murni, tidak mungkin akan memberikan cinta lain kepada selain Allah. Iya kan? Kalau dia sampai mencintai nid-nid, mencintai Lata, Uzza, dan Manat, seperti mencintai Allah, Allah dicerca, mereka marah. Berhalanya dicerca, mereka juga marah. Pertanyaannya lebih marah mana? Ketika Allah dicerca dan ketika berhalanya dicerca. Lebih marah mana? Rasulullah SAW ketika berdakwah tauhid, qulu la ilaha illallah tuflihu. Mencerca Allah? Tidak. Mengagungkan Allah. Tetapi menyalahkan berhala-berhala. Ata'buduna ma tanhitun. Apa kalian menyembah benda-benda yang kalian buat sendiri, yang kalian ukir sendiri, yang kalian pahat sendiri. Apakah kalian menyembah ma la yasma'u wa la yubsir, yang tidak bisa mendengar, enggak bisa melihat? Itu kan kata-kata yang hak. Tapi mereka marahnya bukan main. Orang ini enggak bisa kita biarkan. Telah menjelek-jelekkan berhala kita, telah mencerca berhala kita. Berhala kita dibilang buta, dibilang tuli, dibilang enggak bisa mendengar. Ini kenyataan. Batu yang diukir bisa apa? Tetapi lihatlah marahnya. Mereka mengumumkan perang terhadap kaum muslimin, mengumumkan perang melawan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Tapi lihatlah, ketika Allah dicerca oleh Yahudi dengan dikatakan punya anak yaitu Uzair, dan oleh Nasrani dianggap punya anak yaitu Isa, bagaimana musyrikin Quraisy? Marah kepada Nasrani dan Yahudi? Tidak. Bahkan mereka mendatangi Yahudi, mendatangi Nasrani, mendatangi Ahlul Kitab dan pendeta-pendetanya untuk tanya, seakan-akan mereka lebih tahu, apakah benar Nabi yang mengaku Nabi di tempat kami itu benar-benar Nabi seperti yang kalian ceritakan? Tanya dengan baik-baik. Dan ketika dijawab, percaya. Padahal Yahudi membohonginya, padahal Yahudi mendustakannya, padahal Yahudi menjawab seenaknya, mereka percaya. Ini keanehan mereka. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yaitu ayat yang dijuluki ayat ujian, ayat mihnah. Siapa yang mengaku-ngaku cinta, buktikan. Ayatnya turun sebagai tes. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan pada mereka, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kalian. Ayatul mihnah, ayat tes ujian. Kalau kalian benar-benar cinta, ikuti nabinya. Kalau enggak mau mengikuti nabinya, berarti kalian tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti cinta mereka dusta, cinta mereka palsu, cinta mereka sama sekali enggak ada hakikatnya, hanya pengakuan kosong. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan pada mereka, hatu burhanakum, berikan bukti-bukti kalian, in kuntum sadiqin, kalau kalian memang jujur. Buktikan. Bagaimana buktikannya? Ikuti Rasulnya. Allah mengutus Rasulnya. Kalau kau cinta pada Allah, ikuti Rasulnya sebagai bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadihi tusamma ayatul mihnah. Ayat ini dinamakan ayat ujian, ayat tes. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, idda'a qawmun mahabbatallah. Beberapa kaum mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah turunkan ayatnya, yaitu ayat al-mihnah. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta pada kalian. Isyaratan ila dalilil mahabbah. Ini isyarat bahwasanya cinta itu perlu bukti. Isyarat bahwa pengakuan cinta perlu dalil. Yahtaju ila dalil, membutuhkan dalil. Wa tamaratiha wa faidatiha. Cinta itu perlu bukti-bukti. Cinta itu perlu ada tanda-tandanya. Cinta itu mesti memberikan buah-buahnya. Cinta itu mesti memberikan faedah-faedahnya. Cinta ada buktinya, ada buahnya, ada faedahnya. Ada tamratiha, ada faedatiha. Taifa daliluha, apa buktinya, apa dalilnya? Alamatuha, tanda-tandanya. Yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Tapi faedahnya atau buahnya, buahnya adalah mahabbatul mursil lakum, niscaya yang mengutusnya akan cinta kepada kamu. Buktikan dulu kalau cinta kalian memang jujur, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Kalau engkau mengikuti Rasulullah SAW dan terbukti cintamu benar, maka niscaya ada buahnya, ada hasilnya, yaitu yang mengutusnya akan cinta kepadamu. Yang mengutus Rasul tadi akan cinta kepada atba'ahu, kepada pengikut-pengikutnya yang mau mengikuti Rasul. Fama lam tahsulil mutaba'ah fala mahabbata lahu. Siapa yang tidak memiliki ittiba' kepada Nabi, siapa yang enggak ngikut Rasul, berarti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatuhu lakum muntafiyah, dan kecintaannya kepada kalian enggak ada. Allah enggak cinta pada kalian karena kalian tidak membuktikan cintanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah diketahui makna cinta. Bahkan hampir semua manusia mengerti apa makna cinta. Bagaimana kira-kira kalau yang dicintainya mengutus seseorang kepadamu? Kamu perhatikan atau tidak kamu perhatikan? Hah? Pasti. Oh, ini utusan dari orang yang aku cintai. Bilang apa dia? Bilang apa dia? Ini comblangnya ini. Bilang apa? Pesan apa dia? Titip apa dia? Iya kan? Apalagi yang cintanya cinta ibadah, yang kamu siap menghambakan padanya, siap tunduk padanya. Kalau dia mengutus seseorang sebagai rasulnya, sebagai utusannya, pasti kamu akan tanya, apa yang Allah perintahkan padaku? Apa yang engkau dapatkan dari Allah? Berikan kepada kami. Kami ingin dicintai oleh Allah. Kan begitu? Pasti, pasti, pasti. Kalau enggak begitu, namanya enggak cinta. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau diperhatikan, dipelajari, dan diikuti apa yang dibawa oleh utusannya, niscaya yang mengutusnya akan cinta. Yuhibbukumullah. Demikian cara menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang diantara kalian murtad, berpaling dari agamanya, Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cinta pada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin, mereka saling merendah sesama orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mereka keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah. Dan yang keempat, la yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut cercaan siapapun. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini juga ayat mengajarkan bagaimana makna cinta dan apa bukti cinta dan apa tanda-tanda cinta. Kita lihat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian murtad, berpaling dari agamanya, maka Allah akan datangkan satu kaum yang lain selain kalian, yang mereka cinta pada Allah, Allah cinta pada mereka. Satu, Allah cinta pada mereka karena mereka cinta pada Allah. Apa tanda-tandanya? Adillatin 'alal mu'minin, mereka saling merendah, saling menyayangi sesama mu'minin. A'izzatin 'alal kafirin, mereka tegas kepada orang-orang kafir. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Yang keempat, la yakhafuna laumata laim. Perhatikan barakallahu fiikum. Wa dzakara lahum arba' alamat. Disebutkan dalam ayat ini ada empat tanda-tanda. Yang pertama, adillah alal mu'minin. Apa makna adillah? Qila ma'nahu, dikatakan maknanya adalah ariqqa, saling lembut, saling menyayangi. Ruhama, saling menyayangi. Musfiqin, saling mengasihi sesama orang-orang yang beriman. Atifina alaihim, saling mendukung, saling merangkul, saling menyayangi. Falamma dhamina adillah hadzal ma'na addahu bi adati 'ala. Karena mengandung makna merendah, maka pakai kata sambung ala, adillatin ala. Berkata Atha rahimahullah, yakni orang beriman kepada orang beriman yang lain seperti bapak kepada anaknya, atau seperti anak kepada bapaknya, atau seperti hamba kepada tuannya, atau tuan kepada anaknya, kepada hambanya, saling menyayangi. Sedangkan yang kedua, alal kafirina kal asadi ala farisati, terhadap orang-orang kafir seperti singa terhadap buruannya. Asyiddau alal kufar ruhamai bainahum, mereka keras terhadap orang kafir tapi penyayang sesama orang beriman. Yang ketiga, tanda cinta kepada Allah, berjuang, berjihad fi sabilillah. Yang namanya berjihad adalah bersungguh-sungguh berjuang membela agama, membela din, membela Allah dan Rasulnya, membela Al-Quran dan Sunnah, membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Binafsihi wa yadihi wa lisanih wa malih, dengan seluruh apa yang dia bisa, dengan lidahnya, dengan hartanya, dengan tangannya, dengan nyawanya, dia akan berjuang dengan semua yang dia punya, dengan jiwanya, dengan tangannya, dengan lidahnya, dan dengan hartanya. Tidak naam, tidak pengecut, penakut, bakhil, tidak peduli, ah, itu bukan urusan saya. Astagfirullah, engkau muslim dan ini yang dilecehkan Islam. Engkau harus berjuang, membela agama, wajib berjihad. Mana cintamu pada Allah? Mana cintamu yang kemarin mengaku aku cinta Allah, aku cinta Allah? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur, kalau memang cinta pada Allah. Berjuanglah, berkorbanlah untuk Allah. Bahkan nyawamu kamu korbankan untuk Allah. Berapa para sahabat yang terbunuh dalam perang Badar? Berapa yang terbunuh dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam sekian peperangan, dalam rangka perjuangan membela tauhid, membela sunnah. Tayib, sekarang enggak ada peperangan, bela dengan lidahmu, bela dengan ucapanmu. Ini hak, yang itu batil. Agama ini hak, as-sunnah hak, dinullah hak, al-Islam hak. Terangkan pada mereka, bela dengan lidahmu paling tidak. Ikhwanuddin a'azakumullah, dan keluarkan hartamu, keluarkan hartamu untuk membela agama, untuk mencetak buku-buku, mencetak tulisan-tulisan, untuk mendirikan radio, untuk mendirikan ma'had, pondok pesantren, semuanya untuk membela agama, untuk menyebarkan tauhid wa sunnah. Ini kalau cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak berjuang, tidak membela, tidak peduli, dipertanyakan, apakah iya kamu cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala? Itu baru yang ketiga. Yang keempat, la yakhafuna laumata laim, tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Al-'alamah ar-rabi'ah, tanda keempat, annahum la ta'khuduhum fillahi laumata laim. La ta'khuduhum maknanya tidak ngaruh Pada mereka cercaan siapapun enggak ngaruh. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan mereka berbicara apapun dengan cercaan apapun, kami akan tetap membela agama Allah. Kami akan tetap menyebarkan tauhid was sunnah. Kami akan berdakwah, kami akan terangkan agama Allah, dan kami akan jelaskan batilnya musuh-musuh Allah dan musuh Rasulnya. Jangan pedulikan cercaan-cercaan manusia. Mengapa? Karena kita mencari ridho Allah, bukan ridho mereka. Kalau kita terpengaruh cercaan, berarti kita ingin diridhoi oleh semua manusia. Aduh, si fulan kelompok anu mencerca kita. Janganlah. Sebab kalau ini nanti mereka yang sana mencerca. Kalau yang ini nanti yang sana yang mencerca. Jadi bagaimana? Sudahlah, kita diam saja. Berarti engkau bukan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi engkau ingin dicintai oleh semua pihak, ingin berdiri di atas semua golongan, ingin mendapatkan keridhaan seluruh manusia. Padahal kaidahnya, kata para ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah harapan yang tak akan pernah tercapai. Saya ulangi, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Bahkan hizbiyun dengan pemikiran hizbiyahnya ingin merangkul semua golongan. Apakah mendapatkan keridhaan semua golongan? Tidak. Justru menjadi cercaan semua golongan bahwa engkau tidak jelas. Plin-plan. Kamu itu berpihak pada siapa? Oleh kawan dan lawan tidak akan disukai. Itu satu. Kalaupun mereka mungkin mencintai, justru ahlus sunnah membenci. Karena cara-caranya, cara-cara hizbiyah ingin merangkul semua golongan. Seorang yang cinta pada Allah, dia akan mencari ridha Allah walaupun dibenci oleh fulan wa'allan. Dia akan berusaha untuk mencari keridhaan Allah walaupun dicerca sana, dicerca sini. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut cercaan siapapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat berikutnya penjelasan tentang makna cinta dan konsekuensi cinta kepada Allah. Ada ayat lain. Atau sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, disebutkan oleh penulis, fakullu muhibbin akhadahu al-lawmu ala mahbubihi falaysa bimuhibbin ala al-haqiqah. Kalau ada seorang yang ngaku cinta tapi terpengaruh dengan cercaan-cercaan, berarti sesungguhnya dia tidak punya kecintaan. Artinya cintanya tidak hakiki. Falaysa bimuhibbin alal haqiqah. Maka dia tidak cinta secara hakikatnya karena terpengaruh cercaan. Tidak peduli mereka mau bicara apapun, kami akan berjalan di jalan Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, agar Allah cinta. Begitu. Jangan terpengaruh cercaan. Ayat berikutnya Allah berfirman, ulaikal ladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka orang-orang yang diseru sedang mencari jalan kepada Rabb mereka. Mana yang lebih dekat? Mereka berharap rahmatnya dan mereka takut pada azabnya. Ini barakallahu fikum ayat menceritakan tentang sesembahan-sesembahan yang ternyata sesembahan itu sedang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka yang disembah oleh musyrikin tadi sedang mencari jalan kepada Allah. Yang dicontohkan adalah yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa sedang mencari jalan pada Allah. Yang menyembah Nabi Uzair, Nabi Uzair mencari jalan pada Allah SWT. Yang menyembah orang saleh, katanya itu orang soleh. Kalau benar orang soleh, maka dia sedang mencari jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Yang menyembah malaikat-malaikat, juga malaikat selalu berzikir kepada Allah dan mencari jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka siapapun dari musyrikin yang menyembah orang-orang soleh, maka sesungguhnya orang soleh tersebut sedang mencari jalan kepada Allah. Mana yang lebih dekat? Yang menyembah orang soleh atau orang solehnya yang sedang mencari jalan pada Allah? Orang soleh yang mencari jalan pada Allah, itu yang akrabu, itu lebih dekat. Di dalam ayat ini ada maqamatus salasa, tadi empat, sekarang tiga. Ada tiga kedudukan penting di dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu, cinta. Dari mana? Dari kalimat yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mencari wasilah, maknanya jalan kepada Allah. Kenapa mencari jalan pada Allah? Hah? Karena cinta. Di antara konsekuensi cinta adalah ingin dekat. Iya kan? Makna cinta adalah dia ingin dekat dengannya. Maka seorang yang cinta pada Allah pasti ingin dekat. Ingin dekat kepada Allah maknanya taqarrub ilallah. Taqarrub itu dari kata qarib, dekat. Kurban itu juga maknanya ingin mendekat pada Allah dengan mengorbankan sembelihan-sembelihan. Ingin dekat pada Allah. Karena apa ingin dekat? Karena cinta. Berarti maqamatus salasah, ada tiga kedudukan ibadah pada Allah. Yang pertama, cinta. Mana buktinya cinta? Wa huwa ibtigha'ul qurbi ilaihi, yaitu ingin dekat dengan Allah, mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah, beribadah, beramal saleh dan seterusnya. Wa tawassul ilaihi bil a'mali salihah, bertawassul kepadanya dengan amalan-amalan yang saleh. Yang kedua, raja, harapan. Yang ketiga, khauf, rasa takut. Mana harapan? Lanjutan ayatnya, wa yarjuna rahmatahu, yarjun mengharap rahmatnya. Wa yakhafuna adzaba, dan takut terhadap azabnya, rasa takut. Yadullu ala anna ibtigha'al wasila amrun zaidun ala raja'ir rahmah wa khaufil azab, berarti mencari jalan kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, mencari jalan dengan amalan-amalan saleh agar dekat dengan Allah, itu perkara yang lebih dari sekedar harap dan takut. Lebih dari sekedar harap dan takut. Seorang kalau beramalnya hanya karena harapan, maka seperti pegawai yang bekerja karena nunggu gaji. Kenapa mereka bekerja? Hah? Nunggu gaji kan? Cinta gak sama bosnya? Belum tentu. Belum tentu cinta pada bosnya. Taib, sebaliknya, orang yang bekerja, beramal hanya karena takut. Hah? Sama seperti budak yang beramal karena takut majikannya. Budak belian, hamba sahaya dengan pemiliknya, takut. Kenapa dia kerja? Kenapa dia mengamalkan amalan-amalan tersebut? Takut sama tuannya, sama sayidnya. Cinta enggak? Belum tentu cinta. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap, kita takut, tapi barakallahu fikum, kita memiliki cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amrun zaidun. Ini perkara yang lebih dari sekedar takut. Ini perkara yang lebih dari sekedar harap. Harapan-harapannya karena cinta. Takutnya juga karena cinta. Berbeda ya. Takut karena cinta dengan takut bukan karena cinta. Sangat jauh berbeda. Kamu takut dengan ular berbisa. Emang kamu cinta sama ular? Enggak kan? Bahkan musuh. Ya itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud berharap kepada Allah, harapan karena cinta kepada Allah. Yang dimaksud takut pada Allah, takut karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti kecintaan itu bisa melahirkan rasa takut dan rasa harap. Rasa takut yang didasari cinta, rasa harap yang didasari cinta, akan menjadi sempurna rasa harapnya dan rasa takutnya. Ini makna ayat tadi, ulaikal ladzina yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mencari jalan kepada Allah, mereka berharap rahmat, dan mereka takut dari azab. Ikhwan ibn a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Wa minal ma'lumi qatta'an annahu la yatanafas illa fi qurbi man yuhibbu qurbahu wa hubbu qurbihi taba'un li mahabbati dhatihi bal mahabbatu dhatihi awjabat mahabbatal qurbi minhu. Sudah diketahui bertahap bersama, qatta'an secara tegas, bahwa tidaklah orang berlomba-lomba untuk dekat kecuali karena cinta. Iya kan? Wa hubbu qurbihi, dan kecintaan untuk dekat dengannya mengikuti cinta kepada zat-Nya. Bahkan kecintaannya menjadikan dia mesti harus dekat dengannya. Kalau tidak dekat, gelisah. Bagaimana kalau kita jauh dari yang dicintai? Gelisah, pengen dekat dengannya. Apakah Allah marah? Jangan-jangan Allah murka pada saya sudah jauh, sudah lama enggak begini, sudah lama enggak beribadah, sudah lama enggak. Maka terasa kering, dan dia berusaha untuk menambah zikrullah, berusaha untuk menambah ibadah dengan ibadah-ibadah yang nafilah, yang sunnah-sunnahnya. Baik, setelah jelas seperti ini, barakallahu fiikum, semuanya yang kita bahas tadi gugur, enggak terpakai kalau pemikirannya Mu'tazilah, kalau pemikirannya Jahmiyah, kalau pemikirannya para penolak sifat. Enggak kepakai pembahasan. Mengapa? Bicara cinta dekat dengan, kata mereka, Allah tidak bisa dicintai, Allah enggak bisa mencintai. Selesai. Bubar. Membahas apa kita? Makanya di sini dikasih catatan. Wa indal Jahmiyah, wa indal Mu'tazilah, ma min dalika kulluhu syai'. Bagi Mu'tazilah, bagi Jahmiyah dan Mu'tazilah, semua ini enggak ada apa-apanya. Pembahasan ini dari awal sampai akhir enggak kepake. Mengapa? Fa innahu 'indahum la taqrubu dhatuh. Karena bagi mereka Allah tidak bisa didekati dan tidak bisa mendekati. Jadi percuma mau takarrub dekat-dekat Allah, enggak bisa. Allah enggak bisa dekat dan enggak bisa didekati. La yaqrub min dhatihi syai', dan enggak akan bisa mendekati sesuatu pun terhadapnya. Wa la yuhibbu li dhatihi wa la yuhab. Dan Allah enggak bisa mencintai. Enggak bisa dicintai. Allah enggak punya sifat cinta, kata mereka. Fa'ankaru hayatul qulub. Kalau sudah diingkari sifat cinta, diingkari sifat qurb dan seterusnya, maka mereka mengingkari kehidupan hati. Wa na'imil arwah, mengingkari kebahagiaan jiwa, mengingkari bahjatul nufus, keceriaan hati, mengingkari ketenteraman hati. Wa 'ala na'imid dunya wal akhirah, berarti dia mengingkari kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, mengingkari yang paling tinggi dari kenikmatan dunia dan paling tinggi dari kenikmatan akhirat. Apa yang paling tinggi dari kenikmatan dunia? Hah? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kenikmatan yang paling tinggi di dunia adalah kenikmatan hati atau kelezatan jiwa, dan itu hanya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau enggak punya cinta, bagaimana mungkin bisa merasakan lezatnya jiwa? Atau seperti mereka yang mengingkari Allah enggak bisa dicintai, terus kenikmatan jiwa ini apa? Pertanyaannya, kenikmatan zahir dengan kenikmatan batin penting mana? Mana yang asal, mana yang cabangnya? Barakallahu fiikum. Kenikmatan yang pokok adalah kenikmatan hati. Baru setelah itu kenikmatan zahir. Apa buktinya? Buktinya silakan kalau hati sedang sempit, sedang gundah gulana, sedang stres, sedang enggak mood, makan apapun enggak nikmat, tidur pun enggak nyenyak. Sahih? Hah? Kenapa? Hatinya udah enggak enak. Hatinya sudah sempit, hatinya stres. Ini makanan gua. Makan sedang pusing. Kasih makanan paling lezat pun dia enggak nafsu. Tidur enggak bisa. Mata kantuk, tak bisa tidur, kata mereka. Mata ngantuk, tapi enggak bisa tidur. Mengapa itu? Hati tidak tenteram. Sekarang dibalik. Kalau hati tenteram, makan sederhana pun jadi nikmat. Air putih, begitu adzan maghrib kamu minum ketika Ramadan, gimana, nikmat enggak? Nikmat sekali. Masya Allah, dhahabat dhamma wabtalatul uruq wadhabatul ajr, insyaallah. Mengapa? Hati tenteram, senang, bahagia, dekat dengan Allah. Setelah pertanyaan pertama terjawab, bahwa kenikmatan jiwa lebih penting dari kenikmatan zahir. Sekarang pertanyaannya, kalau kenikmatan zahir kita tahu, makan-makan yang lezat, minum-minum yang lezat, kan begitu. Sekarang kenikmatan hati dengan apa? Hah? Dengan apa itu? Na'am barakallahu fikum. Tidak bisa dibeli di toko. Untuk menjadikan hati lapang, untuk menjadikan hati tenteram, untuk menjadikan hati tenang, enggak bisa diberi apapun. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang, tenteram. Hanya dengan zikrullah. Kalau jauh dari Allah, stres. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang terjawab pertanyaan tadi, bahwasanya kalau menurut Mu'tazilah dan Mu'abtilah, Allah enggak bisa dicintai, enggak bisa mencintai. Allah enggak bisa dekat dan enggak bisa didekati. Gimana? Apakah ada ketenteraman hati? Berarti kalian menganggap enggak ada ketenteraman hati. Kalian menganggap enggak ada kelezatan iman. Kalian menganggap enggak ada na'imul arwah, bahjatul qulub. Rusak semuanya gara-gara mereka menolak sifat-sifat yang Allah kenalkan dalam Quran. Padahal ayat-ayat tadi bantahan buat mereka. Walhamdulillah rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.